Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, syahadu la ilaha illallah dahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita lanjutkan sedikit ya. Yang keempat di antara amaliyah yang bisa kita amalkan untuk bisa terpelihara dari tipu daya syaitan dan makarnya, yakni kita membaca yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis yang disahkan oleh para ulama, ketika seorang membaca ini, maka syaitan akan berkata kepadanya, kufita wa wuqit wa hudid wa tanaha anhu syaitan, engkau telah dicukupi, engkau telah dijaga, dan engkau telah diberikan hidayah, dan syaitan pun menjauh darimu. Fa yaqulu syaitanin akhar, kemudian dia berkata kepada syaitan yang lain, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya, bagaimana engkau bisa mengganggu, menyesatkan atau menyakiti seorang yang telah diberikan hidayah, dicukupkan dan dipelihara ini oleh Allah SWT. Ini jangan lupa ya, baca ini ketika kita keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang bisa kita amalkan juga untuk memelihara dari tipu daya syaitan, karena syaitan senantiasa hadir dalam setiap aktivitas kita, ini ketika kita mau masuk rumah dan ketika kita ingin makan, kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ucapkan bismillah, kita masuk rumah kita ucapkan bismillah. Atau dan ketika kita hendak makan kita mengucapkan bismillah. Kita ucapkan bismillah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال شوقان. Kalau salah seorang di antara kalian, atau kalau seorang itu ketika masuk rumah ya, dan atau ketika dia makan dia menyebut nama Allah, maka syaitan akan berkata, la mabita lakum wala asya, tidak ada tempat bermalam bagi kalian dan tidak ada makan malam, tidak ada makanan buat kalian. Wa idza dakhala falam yadhkurillah inda dukhulihi qala syaitan. Kalau dia masuk ke rumahnya tanpa menyebut nama Allah, maka syaitan akan berkata, adraktumul mabit, kalian dapat tempat bermalam di sini. Wa idza lam yadhkurillah inda ta'ami qala adraktumul mabit wal asya. Kalau dia tidak mengucapkan nama Allah ketika makan, maka dapat dua dia dari syaitan. Syaitan mengatakan kalian dapat tempat bermalam dan makanan malam buat kalian. Ya, asya. Maka ini penting ya, kita mengucapkan bismillah ketika kita hendak makan, ketika hendak kita masuk ke dalam rumah. Agar apa? Agar dijauhi dari syaitan dan gangguan syaitan itu. Kemudian yang keenam, di antara yang bisa kita amalkan untuk terpelihara dari gangguan syaitan, mengucapkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika masuk masjid. Apa di antara doanya? Karena banyak, ada beberapa ya. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam riwayat al-Imam Abu Daud, kita ucapkan a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa bisultanihil qadim minasyaitanir rajim. A'udzu billahi al-'azhim, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung. Wa biwajhihi al-karim, dan aku berlindung kepada Allah dengan wajahnya yang mulia. Wa bisultanihi al-qadim, dan aku berlindung kepada Allah dengan kekuasaannya yang sudah terdahulu. Ini aku berlindung kepada Allah dengan nama-nama dan sifatnya tersebut, minasyaitanir rajim, dari gangguan syaitan yang terkutuk, syaitan yang terkutuk. Jika seorang mengucapkan ini ketika dia masuk masjid, maka syaitan akan berkata, hufidz minni sa'irul yaum. Orang ini telah terpelihara, dipelihara dariku sepanjang hari ini. Sepanjang hari ini. Terus sepanjang hari itu dia akan dipelihara dari gangguan syaitan ketika masuk masjid. Ya, ini auzubillahi alazim wa biwajhihil karim wa bisultanihil qadim minasyaitanir rajim. Ini yang dibaca. Kemudian di antara juga yang bisa kita amalkan untuk jauh dari tipu daya syaitan, dia mengucapkan atau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum, ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum, atau terutama ketika dia dalam keadaan-keadaan yang memang di situ syaitan mempunyai bagian besar dalam keadaan itu, yaitu ketika dia marah, dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika seorang marah, maka di antara sunnah Nabi SAW agar hilang kemarahannya atau agar dia terpelihara dari syaitan dalam keadaan itu, dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian juga yang bisa diamalkan, ya, yaitu seorang mengucapkan ketika dia melakukan hubungan badan dengan istrinya, bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitani ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan saya dari syaitan, atau jauhkan kami dari syaitan, dan jauhkan syaitan dari apa yang engkau rezekikan kepada kami, yaitu anak-anak kami. Barang siapa mengucapkan ini, kata Nabi SAW, kalau dia dikaruniai oleh Allah seorang anak, lam yadurruhu syaitanu abada, maka syaitan itu tidak dapat memudorotkan anaknya itu selamanya. Ya, ini diantara yang bisa kita ucapkan. Ya, kemudian diantara juga yang bisa kita ucapkan untuk terpelihara dari tipu daya dan gangguan syaitan, kita mengucapkan qadarallahu wa masya'a. Semua ini ada atas takdir Allah dan kehendak Allah SWT. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, musibah, ucapan itu qadarallahu wa masya'a fa'ala, atau qadarallahu wa masya'a. Ini semua atas kehendak Allah dan takdir Allah SWT. Ya. Jangan dia malah mengatakan kalau saja saya berbuat ini dan itu, tentu tidak akan terjadi ini dan itu. Karena perkataan ini akan membuka pintu syaitan, akan membuka pintu syaitan. Ini membuat dia berburuk sangka kepada Allah dan juga menolak dan tidak terima akan takdir Allah SWT diantaranya. Ini ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan kita, kita ucapkan qadarallahu masya'a fa'ala. Ini semua atas kehendak Allah dan takdir Allah, semua terjadi seperti itu. Ya. Kemudian di antara yang membuat kita terpelihara dari gangguan syaitan juga dan membuat benci syaitan kepada kita, yakni kita melakukan sujud ketika melewati ayat-ayat yang diperintahkan kita untuk sujud, ayat-ayat sajadah, ya, ayat-ayat sajadah. Ketika melewati ayat-ayat sajadah, ya, maka kita disunnahkan untuk sujud. Yang ini akan membuat syaitan kesal sama kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim dan yang lainnya, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajadata fasajad." Kalau seorang anak Adam membaca ayat sajadah kemudian dia bersujud, "I'tazala syaitan yabki." Maka syaitan itu akan menyingkir dan menangis. Yaqul, syaitan mengatakan, ya wailah umiro bisujud fasajad falahul jannah. Wahai celaka, dia diperintahkan untuk sujud, disujud, maka baginya surga. Umirtu bisujud fa'asaitu falinnar. Sedangkan aku diperintahkan untuk sujud, aku gak mau, maka bagiku neraka. Ya. Kemudian diantara juga yang akan memelihara kita dari tipu daya dan gangguan syaitan, membaca rumah-rumah kita surat Al-Baqarah. Baca rumah kita surat Al-Baqarah. Ya. Kalau mungkin kita merasakan di rumah ini ada tempat-tempat yang kayaknya gak enak aja di situ, ya gak enak kayak di situ, kayak ada lain deh. Kemungkinan juga, atau seorang suka mencium bau-bau yang gak ada tanpa sebab di ruangan-ruangan tertentu di rumahnya. Bisa jadi itu syaitan. Iya, ya ada bau yang sedap. Ini bukan kamar mandi, bukan. Misalnya ruang tamu atau kamar yang gak biasa ditempatin, ada bau-bau seperti itu. Kemungkinan, bisa jadi, ya bau-bau busuk. Bacakan surat Al-Baqarah, syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna syaitan yanfir minal baitil ladzi tuqra fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, ya. Allah taala ajal wa ala wa alam. Mungkin itu yang bisa saya sebutkan sebahagiannya, ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, dan apa yang tadi kita bahas menunjukkan kepada kita sekalian bagaimana perhatian yang sangat besar dari Allah dan Rasulnya yang mulia alaihi wasallam kepada kita sekalian, agar kita terpelihara dari gangguan syaitan, dan juga memperlihatkan kepada kita sekalian khususnya syaitan senantiasa ngerecokin hidup kita. Kalau kita tidak berlindung kepada Allah, kalau kita tidak kembali kepada Allah, kalau kita tidak minta kepada Allah agar Allah menjaga kita dari tipu dayanya, maka enggak ada yang bisa selamat dan enggak bisa terjaga. Maka hendaklah ini kita perhatikan, ya. Kita terus bertawakal kepada Allah SWT dan berdoa kepadanya agar Allah menjauhkan kita dari tipu daya syaitan. Ya, wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya dan kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat diambil manfaat oleh kita sekalian. Selebihnya mungkin ada yang ingin ditanyakan? Wallah, Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Saya begini. Setelah iblis diusir oleh Allah dari surga, kemudian kan dunianya sudah berbeda, dia bukan surga, kan? Iya. Tapi kok kenapa dia bisa bersimpul dari menggoda Anda untuk amat dilarang oleh Allah? Gimana ceritanya? Was-was. Kata Allah, was-was. Fawaswasa lahuma syaitan, maka syaitan memberikan waswas kepada keduanya. Apa itu waswas? Waswas itu kata para ulama yaitu kalamun khafi, yakni perkataan yang tersembunyi, ya. Kalamun khafi yasil mafhumuhu ilal qalb min ghairi sima'i sautin. Yani yang dinamakan dengan waswas adalah perkataan yang tersembunyi, ya, yang dapat dipahami oleh hati dengan tanpa mendengar suara. Waswas, ya. Allah berfirman tentang Adam dan Hawa, fawaswasa ilaihi syaitan, dalam surat Al-A'raf, fawaswasa lahuma syaitan, dan syaitan berikan waswas kepada keduanya dengan merayunya dan seterusnya. Dan Rasulullah bersabda, inna syaitan yajri min ibni Adam majraddam, syaitan berjalan di tubuh anak Adam pada peredaran darah mereka. Syaitan tidak berada di dalam surga, tapi itulah yang terjadi. Syaitan dapat memberikan waswas bagi Adam dan istrinya. Entah bagaimana caranya, tapi kejadian itu tetap dan pasti dan telah terjadi seperti itulah adanya. Dan tidak memudaratkan bagi kita sekalian lewat pintu mana dia masuk. Ya kan, si syaitan ini lewat pintu yang mana nih? Nyelip lewat mana? Apa dia lompat pagar, nggak bayar tiket? Apa ya, molos? Walhasil dia dapat mengganggu dengan berikan was-was bagaimana Allah jelaskan dalam ayat ini. Seperti itu, Pak. Allah Alam. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setan terus akan menggoda manusia sampai hari kiamat. Tidak seorang pun lolos dari neraka itu. Nah, kita bertanya, apakah setan itu tidak diberi kesempatan untuk melihat dasarnya merangkok kok berani-beraninya membakar terhadap Allah terus-menerus? Apakah setan itu enggak ngeri panasnya neraka, azabnya neraka? Itu yang pertama. Tahan dulu Pak, saya jawab dulu yang pertama biar enggak lupa. Yang pertama, kalau setan ini disebut adalah anak cucu iblis dari bangsa jin yang durhaka, ya, atau anak cucu manusia, maka jelas tidak ada nas khusus bahwasanya mereka diperlihatkan surga dan neraka tentang hal tersebut. Tapi kan sudah ada khabar dari Allah dan Rasulnya tentang surga dan tentang neraka. Bukankah itu cukup hujjah atas mereka untuk takut kepada neraka dan menginginkan serta merindukan surga, ya? Tidak ada nas khusus. Adapun iblis, maka iblis jelas. Iblis jelas. Iblis pernah melihat atau mengetahui tentang surganya itu. Akan tetapi memang yang namanya kesombongan dan kesesatan, mau gimana juga, emang sudah enggak bakalan bisa dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifatnya itu memang membangkang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mendustakan perkataan orang-orang yang ada dalam neraka dari orang-orang kafirin dan musyrikin, agar mereka minta kepada Allah agar Allah kembalikan kepada mereka ke dunia untuk memperbaiki amal mereka. Kata Allah, innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuman basa-basi aja. Kalau balik lagi ke dunia, amalnya tetap jelek juga. Basa-basi aja. Dulu udah dikasih kesempatan, enggak diambil kesempatan itu. Ya. Enggak diambil kesempatan itu. Jadi itu basa-basi aja. Jadi kalau yang melihat iblis iya. Tapi kalau anak cucunya yang durhaka, ya, syaitan dari bangsa jin, maka tentu tidak terdapat keterangan yang khusus bahwasanya mereka melihat seperti yang dilihat oleh para malaikat. Gitu. Bangsa jin, ya. Yang durhaka, syaitan, ya. Karena bangsa jin yang muslim pun ada dan beribadah serta memikul beban tanggung jawab sama seperti kita. Sama seperti kita. Harus sholat, harus puasa, persis seperti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Iya, Pak. Tadi Ustaz mengatakan di masjid banyak setannya. Anak ingat satu matan hadis yang mengatakan intinya adalah ada sesuatu yang aku takutin lebih dari masih dajjal. Apa itu ya Rasulullah sahabat bertanya. Orang yang sholat, tapi ketika orang menyaksikan suaranya jadi diperindah. Apakah kaitannya setan di masjid itu seperti itu, Pak? Pertama, lafaz ada yang lebih aku takuti dari masih dajjal yang Allah alam, saya nggak tahu tentang hadis itu. Saya tidak tahu tentang hadis itu. Ya, yang berkaitan dengan masjid ya. Memang ada hadis seperti itu, tapi berkaitannya tentang niat atau masalah tentang niat atau riya, tapi bukan tentang mengganggu di masjid. Ada hadis dari Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan kalau dikumandangkan azan maka syaitan lari menjauh dari suara azan tersebut. Ya. Kemudian jika suara azan selesai, balik lagi dia ke masjid. Ketika qomat, dia menjauh lagi. Qomat selesai, dia balik lagi. Syaitan itu namanya khinzab atau khinzib. Ngapain dia kerjaannya? Gangguin orang yang sholat. Sehingga orang yang sholat itu pikirannya kemana-mana. Suruh syaitan, ingat ini, ingat itu. Ingat dompet, ingat ini, ingat ini, ingat. Yang tadinya gak ingat, ingat sholat. Ya, yang tadinya gak diingat, pas sholat ingat. Itu syaitan namanya khinzab. Khinzab atau khinzib. Itu ada syaitan yang itu. Maka ini menunjukkan betul sekalian. Jangan merasa aman. Wah masjid nih jauh dari syaitan. Justru masjid jadi medan utama syaitan untuk menggoda anak Adam. Kalau yang ada di diskotik, yang tempat-tempat pelacuran, ya kan, istilahnya dia tinggal dijorokin doang. Justru di sini medan perangnya dia syaitan. Jadi jangan merasa, sekali lagi intinya yang saya maksud adalah jangan pernah kita merasa aman dari tipu daya syaitan. terus minta kepada Allah, terus berdoa kepada Allah, terus kita bertawakal kepada Allah SWT. Karena enggak ada yang tahu kita sampai mana akhir hayat kita, sedangkan musuh kita senantiasa mengintai kita. Allah Alam. Seperti itu, Pak. Fadhol. Iya. Mohon diterangkan, Pak. Kita di luar banyak cerita-cerita Israel yang tentang sihir, harut marut. Anda perlu dengar yang sahih sesuai sunnah. Kalau kita sekarang ya kesempatan yang akan datang. Iya. Pertama, secara global saja, harut marut itu berselisih para ulama. Siapa itu harut marut yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Sebagian mereka mengatakan harut marut itu adalah syaitan yang mengajarkan kepada manusia sihir. Sebagian lagi mengatakan harut marut itu malaikat yang khusus Allah SWT tugaskan untuk mengajarkan sesuatu yang menjadi ujian bagi manusia. Harut marut ya, itu nama dari seseorang gitu. Ya, imma dia syaitan atau dia malaikat. Berbeda tafsir para ulama tentang hal ini. Ya, tentang hal ini. Ya, ini yang siapa yang mengajarkan sihir yang Allah sebutkan harut marut itu, syaitan atau malaikat? Seperti itu, Pak. Itu secara globalnya harut marut. Mungkin ada lagi? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ifrit. Ya, kemudian di sini yang saya tanyakan adalah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau menyai apa namanya sayembara yang memindahkan istana. Istananya Ratu Batis. Ini yang jadi pertanyaan adalah apakah si Ifrit itu yang bawa atau orang soleh ini yang bawa? Orang soleh. Orang yang apa ya, diberikan ilmu oleh Allah SWT. Ifrit itu adalah bangsa jin yang sangat keras kedurhakaannya. Keras kedurhakaannya. Ketika kan diantara keistimewaan Nabi Allah Sulaiman Allah SWT berikan kekuatan untuk bisa menguasai bangsa jin. Bangsa jin semua tunduk di bawah perintahnya, bangsa jin. Suruh kerja ini, suruh kerja itu, bangsa jin semua. Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman. Ya, ketika Nabi SAW mengatakan yang demikian, berkata Ifrit dari bangsa jin itu, dia bisa memindahkan itu dengan kekuatannya. Tapi Allah jelaskan, dia bisa membawanya itu, kata Ifrit itu, dalam jangka waktu apa namanya, satu malam itu. Tapi berkata orang-orang yang diberikan ilmu kepada mereka, aku bisa membawanya istana itu sebelum engkau beranjak dari tempat dudukmu. Beranjak dari tempat duduk, jadi sangat cepat sekali. Ya, ini menunjukkan keutamaan ilmu atas kuatan. Ilmu itu lebih kuat dan lebih utama hanya dengan berdasarkan kekuatan fisik seperti itu. Ya, dan itu benar. Ya, kejadian itu pada zaman Nabi Allah Sulaiman. Ada lagi? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal? Ayat mimpi ada tiga, itu hadis Nabi SAW. Kalau mimpi berjumpa dengan orang tua yang sudah meninggal, bisa jadi itu hadisun nafs. Bisa jadi itu kembang tidur. Kita kangen banget sama orang tua. Akhirnya mimpi ketemu mereka. Bisa jadi. Ya. Dan para ulama telah menasihati, barang siapa yang dia istiqomah dalam ketaatan, kemudian dia mimpi buruk, disiksa dan yang lain, maka jangan hiraukan mimpinya, taat aja terus. Ya, lalu terus. Dan barang siapa yang berkelimang kemaksiatan, kemudian dia mimpi dia dapat nikmat, jangan terpukau sama mimpinya. Bukan berarti mimpinya itu kabar gembira bagi dirinya. Karena mimpi itu tidak jadi tolak ukur, tidak jadi tolak ukur. Ya, tapi dia terus beramal sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia Alaihissalam. Ya, mungkin saja. Nah, oleh sebab itu juga, ya, antum karena kenal orang tua antum, tahu mukanya gimana, sehingga bisa tahu kalau yang antum lihat tuh orang tua, ya, ngebayangin atau dia lagi ngapain dan seterusnya. Makanya apa, dari sini kata para ulama, sebagian mereka mengatakan gak mungkin ada orang yang mampu bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali para sahabat. Sebagian mereka mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena gak ada yang tahu fisik Rasulullah seperti apa. Para sahabat tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti apa. Karena bisa saja yang datang itu bukan Rasulullah tapi disangka Rasulullah. Maka mustahil seorang itu bisa mimpi ketemu Rasulullah kecuali para sahabat atau orang yang benar-benar paham akan syama'il, ciri-ciri fisik Rasulullah SAW, sehingga dia bisa dapat membedakan yang mana Rasulullah, yang mana yang bukan. Gitu. Karena dia tahu. Kalau seorang dia gak pernah belajar, gak tahu tentang hadis, gak tahu tentang syama'il Rasulullah SAW, kemudian tahu-tahu bilang kepada manusia, saya mimpi ketemu Rasulullah, dusta. Seperti itu Allah. Iya. Kata Nabi, inna syaitan yajri min Adam majra dam. Syaitan itu berjalan di dalam tubuh anak Adam di dalam peredaran darahnya. Oh. Bisikan hati. Dia hanya membisikkan hati, membisikkan was-was ke dalam hati-hati manusia. Adapun apa yang dalam hati manusia, dia enggak tahu. Dia enggak tahu. Dia membisikkan. Ya. Ada lagi mungkin? Iya, Pak. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sujud. Sawi. Untuk pertama kalau sujud sholat ada doa khusus. Subhanarabbiyal a'la, subhanal quddus rabbul malaikati warruh, subhanarabbil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Sebagaimana yang datang keterangannya dari Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih tentang macam-macam doa sujud sholat. Ya sholat. Adapun untuk sujud tilawah maka tidak ada doa khusus apa yang dibaca. Begitu juga dengan sujud syukur, begitu juga dengan sujud sahwi. Tidak ada doa yang khusus itu yang harus dibaca, yang sahih dari Nabi yang mulia alaihi wasallam. Kemudian apa yang dibaca? Sebagian ulama mengatakan baca seperti bacaan sujud kita ketika sholat tidak mengapa. Seperti itu, Pak. Allah a'lam. Iya, iya, Pak. Setan, iblis sama jin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan. Jadi enggak apa-apa saya ulang. Yakni mukallafun atau yang diberikan taklif oleh Allah ya, dari makhluknya ada tiga golongan. Yang pertama, taklif secara khusus ini malaikat, bangsa jin dan bangsa manusia. Ya. Untuk malaikat jelas tidak akan bermaksiat dan senantiasa lurus dalam ketaatan kepada Allah. Sisanya dua, bangsa jin dan bangsa manusia. Nah, dari kedua bangsa ini, golongan ini, malaikat Allah ciptakan dari nur, jin Allah ciptakan dari api, manusia Allah ciptakan dari Adam. Nah, dari dua bangsa ini yang menjadi nenek moyangnya bangsa jin adalah iblis. Yang menjadi nenek moyang manusia adalah Adam. Ya. Nih. Kemudian yang baik dari kedua golongan ini dikategorikan sebagai seorang muslim, mukmin dan seterusnya dari lakop-lakop yang baik. Dan yang buruk dari kedua keturunan ini, manusia atau Adam, bisa disebut dengan syaitan. Jadi syaitan itu adalah sifat bagi keburukan yang ada atau yang disandarkan kepada dua golongan ini, manusia atau jin. Jin yang baik, jin muslim ada juga. Jin muslim, jin sunnah, jin ya, jin yang kenal sunnah. Aswaja jinnya. Ahlussunnah wal Jamaah, bukan as Jawa. As Jawa asli Jawa. Ya, aswaja ya. Ada juga jin yang muslim. Jin juga ada yang durhaka seperti iblis itu. Dan iblis dari bangsa jin sebagaimana kata Allah, fa fasaqa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Ya, ketika Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, semua sujud kecuali iblis. Dia keluar dari ketaatan kepada Allah dan dia termasuk dari bangsa jin. Jadi Iblis itu dari bangsa jin dan dia mempunyai anak cucu. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu? Apakah engkau hendak menjadikan jin dan anak cucunya? Turunannya. Berarti dia mempunyai keturunan iblis itu. Ya, dari golongan bangsa jin. Nah, keturunan itu ada yang baik, ada juga yang menjadi pengikut dan bala tentaranya si iblis itu. Manusia pun seperti itu. Ada yang baik, yang muslim, mu'min, muhsin, muttaqin. Ada juga yang jadi kafir, musyrik, dan syaitan. Yang buruk dan memiliki sifat keburukan dan dikatakan sebagai syaitan. Seperti itu, Pak. Bisa dibedakan, Pak? Jadi tiga, malaikat, jin, dan manusia. Jin itu, manusia itu nenek moyangnya Adam. Kalau jin, nenek moyangnya itu iblis. Dan dia beranak cucu. Ya, manusia seperti itu juga, jin pun seperti itu juga. Nah, untuk setan, setan adalah sifat dari keburukan yang bisa disandarkan kepada bangsa manusia atau bangsa jin. Seperti itu, Pak. Dedengkotnya iblis tentunya. Masih? Syaitan dibelenggu. Setan-setan yang itu, yang marodah, kan dalam hadis yang lain, yang hadis itu dalam riwayat yang lain disebutkan marodatus syayatin, yaitu syaitan-syaitan yang durhaka, kedurhakannya itu melampaui batas, durhaka lah, syaitan yang durhaka, yang dibelenggu itu. Berarti kalau misalnya bangsa jin yang muslim, dia puasa bareng kita, dia puasa juga. Bangsa jin kan dia harus ngikutin taklif. Beban syariat, ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah berdakwah kepada bangsa jin. Rasulullah berdakwah kepada bangsa jin. Tapi ini khusus Nabi, nggak perlu kita, oh, saya mau dakwah kepada bangsa jin. Nggak bisa, kita tahu bangsa jinnya di mana, nggak tahu kita. Kecuali mungkin lagi keadaan orang kesurupan, ya kan? Kita ajak dia untuk ketaatan, bisa saja mungkin. Tapi seperti Rasulullah SAW langsung berhadapan dengan bangsa mereka, nggak. Ya, gitu, Pak. Masih bingung. Jadi manusia yang sudah seperti setan itu enggak ikut terbelenggu ya? Oh, iya, syaitan yang di sini khusus dari bangsa jin. Adapun manusianya ya enggak ada belenggunya dia. Gitu. Iya, Pak. Bicara soal jin tadi kan ada jin setan, ada jin mafia. Iya, Pak. Alah, nggak benar, Pak, itu nggak benar, nggak benar. Dan ngapain manggil jin? Kita itu nggak tahu dia yang datang itu siapa dan bagaimana. Gaib, banyak orang yang ketipu dengan berniat baik. Oh, saya mau berteman, saya cuma mau nanya-nanya doang. Ketipu akhirnya, ketipu. Makanya nih, kalau ada di antara kita, ya ini terkadang nih ilmu ini datang tanpa ada diminta. Ini seorang terkadang ada mungkin jin yang suka sama dia, ya, kemudian dibisikan atau diperlihatkanlah baginya sesuatu keluar biasaan sehingga dia mungkin bisa ngobatin orang sakit. Dia bisa tanpa ada belajar, orang sakit dia tahu langsungnya obatnya begini, ada bisikan dan lain-lain. Yang seperti itu harus di stop, ditinggalin, jangan diikutin. Kenapa? Karena sudah banyak kejadian. Pertama-tamanya memang hanya itu aja, nyembuhin orang sakit dan seterusnya. Tapi akhirnya dia jadi dukun lama-kelamaan. Contohnya tuh Lia Eden yang di Kemayoran. Sebelum dia ngaku dapat wahyu dan yang membisikannya itu Jibril, dia itu seorang tukang bunga yang bisa menyembuhkan orang sakit. Kalau ada orang pasien-pasien sakit, dia tahu penyembuhannya begini-begini. Padahal dia bukan dokter dan dia gak belajar. Tapi kalau ada yang sakit pasti ada yang ngebisikin dia harus begini, begini, begini. Dan itu berasa, orang yang memang punya itu berasa. Dia dibantu sama syaitan. Dan terkadang itu gak harus kita itu punya wirid-wirid, mantra-mantra sehingga kita bersekutu dengan jin. Enggak, tapi terkadang datang sendiri. Datangnya bisa macam-macam, mungkin karena jinnya suka sama kita. Atau bisa jinnya itu khodam dari kakek nenek kita atau nenek moyang kita yang kemudian nenek moyang kita mati, khodamnya belum mati, dia cari tuh titik anak cucunya yang sama, yang bisa sesuai untuk dia jadikan sekutu juga. Ya itu, ya. Kadang-kadang datangnya bisa orang mimpi ketemu sama kakek neneknya, kemudian dikasih keris, dikasih pusaka. Pas diambil, nggak taunya besoknya dia kayak merasa bisa tahu sesuatu, bisa begini, bisa begitu, bisa ngelihat, menerawang, mengaku mempunyai indera keenam dan seterusnya. Itu syaitan warisan. Bisa, bisa. Ya, jadi nggak harus seorang itu nyambat dia mempelajari, tapi terkadang juga warisan karena sudah terikat perjanjian khodamnya ini sama nenek moyangnya itu, kalau dia mati akan turun ke bawah. Ini bisa jadi. Ya, bisa juga. Ah, maka harus kita kenal tipu daya ini. Ya. Jangan sampai terpukau, dan banyak orang ketipu. Apa salahnya saya? Saya kan bantu orang. Saya buat nyembuhin orang. Itu sebagian saya pernah mendengar sendiri seorang ibu yang bisa nyembuhin orang. Pakai jilbab rapi. Kalau ada orang sakit, apa? Langsung dia tahu, "Oh, ini sakitnya sakit ini nih. Ini nyembuhinnya begini nih." Atau dia ini sedikit sembuh. Dia enggak tahu, pokoknya kalau ada orang sakit langsung ada timbul bisikan-bisikan itu. Dan dia keenakan, merasa, "Oh, saya enggak minta-minta ini. Saya enggak ini, saya enggak ngambilin apa-apa." Keenakan. Nah, ini jangan, bahaya, bahaya. Bahaya. Karena kita enggak tahu yang kita hadapi ini benar-benar emang jin yang muslim yang niat baik atau enggak. Dan yang banyak itu yang ketipu. Makanya enggak boleh kita berbuat seperti itu, enggak boleh. Harus dijauhi. Udah. Kita punya urusan yang kelihatan dengan kasat mata kita. Bangsa jin punya urusan dengan urusan-urusan mereka. Mereka ada dai-nya, ada ustadznya juga, ada ulamanya juga, ada yang menyerunya juga. Ya, enggak usah kita pikirin, ya saya mau dakwahin bangsa jin nih. Saya tangkepin, masukin dulu ke botol wadah. Ya. Allah Allah. Satu lagi, fadhal, Pak. Kasihan tuh Pak, radio rusak. Tapi di sebelah rumah Anda tuh paranormal. Nah. Paranormal itu kan naga. Tetap di mobil gas pamer lah, ya. Dan hasil karya mengobati orang, memberi antis orang dengan disebut paranormal. Akibatnya rumah Anda tuh sering ada kayak orang lewat, kayak sepintas. Misalnya katanya ya, pertama pelihara diri dan keluarga tentunya dengan mengamalkan yang diajarkan oleh Rasulullah seperti tadi, zikir pagi dan petang ketika kita keluar rumah. Ya, kalau kita nggak punya duit untuk pindah dari tempat itu, kalau punya pindah ya, karena tipu daya syaitan itu amat besar dan sulit kita untuk dengan pindah. Jangan tinggal sama dekat sama orang yang kayak gitu. Ya, jangan. Ya. Bacain di dalam rumah surat Al-Baqarah. Yang paling penting jaga diri, rumah kita baca surat Al-Baqarah. Terus perkuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Pak. Tapi kalau kita bisa yang lebih bagus lagi selain dari itu, terus tetap diamalkan dimanapun kita. Bagus lagi kalau kita pindah. Jauhin orang-orang yang kayak gitu. Jauh. Tapi risi. Bukan masalah takutnya, Pak. Bukan masalah takutnya. Musuh jangan dicari. Kalau ada jangan lari. Iya. Bukan masalah takutnya, Pak. Tapi fitnah itu, Pak. Fitnah, kata para ulama, al-fitnatu tujtanab la tutalab. Fitnah itu dijauhi. Bukannya dicari dan dideketin. Oh, ada fitnah itu dijauhin. Dijauhin, bukan dicari. Kita bukan petantang-petenteng. Ah, apa-apa kita amalin. Gampang. Fitnah itu dijauhi. Ya. Musuh itu jangan dicari. Kalau ada jangan lari. Kalau memang harus berhadapan dan jangan lari lawan. Tapi kan kita jangan nyari-nyari musuh. Fitnah itu jangan dicari. Justru dijauhi. Selamatkan diri. Bukan masalah takut atau berani. Terkadang kita kepedean juga akhirnya ketipu. Iya kan? Kepedean kita akhirnya ketipu. Sudah, kita terus tawakal kepada Allah. Enggak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Allah yang akan yang dapat melindungi kita, enggak ada yang bisa memberikan manfaat atau mendorong kecuali Allah. Ini bukan karena saya ini dan seterusnya. Justru dengan kita merasa oh saya terjaga sih, udah masuk dalam tipu dayanya itu. Perangkap. Ya kan? Nah, yang kayak gitu-gitu mendingan tinggalin. Dan jahat. Tukang sihir itu jahat. Jahat. Jahat. Dan syaitan itu kalau sudah mengintai, sudah mau nyakiti, apalagi udah disuruh gitu ya sama si dukunnya itu akan mencari-cari waktu-waktu kita lengah dan lalai. Dan itu ada dalam diri kita. Ada dalam diri kita waktu-waktu lengah dan lalai, ada. Kita bukan malaikat yang terus sinyalnya apa namanya? Penuh. Ada di saat-saat kita lalai, saat-saat kita syaitan masuk ke situ. Makanya saya bilang tadi, fitnah itu dijauhi, jangan dideketin. Dan syaitan itu jahat, tukang sihir itu jahat. Makanya dalam Islam, kalau ada orang yang praktek kayak gitu, mati hukumnya, penggal. Suruh tobat, tinggalin tuh praktek, tinggalin tuh amalan. Tobat kepada Allah. Enggak mau, penggal udah. Penggal, matiin. Matiin. Jahat mereka, lihat berapa banyak orang terbunuh dan mati dengan sebab mereka. Mereka yang kirim syaitannya itu mengganggu pikiran manusia, mengganggu konsentrasi. Lagi naik mobil orang diganggu, nabrak, naik motor dan seterusnya. Banyak yang kayak gitu. Di antara sebab-sebab itu perbuatan syaitan. Ya, gara-gara persaingan dagang, gara-gara persaingan jabatan, gara-gara caleg, ya, pengen kursi. Nah, itu orang Indonesia ini termasuk yang masih kuat apa namanya ketergantungan mereka sama dukun, ya seperti itu. Jadi musuh jangan dicari, kalau ada jangan lari. Kalau ada kayak gitu, kalau punya duit pak, saya pindah cari yang lain. Ini di sini enak nih ke masjid. Iya betul. Bersih nikmat. Makanya kita diperintahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Ya. Nikmat, pokoknya itu nikmat. Tanya aja sama dokter, apa yang terjadi ketika kita bersin itu berupa penyakit dan seterusnya. Pokoknya bersin nikmat, makanya kita alhamdulillah. Kalau menguap iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tafa'ub minasy syaitan." Menguap itu dari syaitan. Para nabi dan rasul enggak ada yang nguap. Tapi kan kita nguap. Ya. Makanya kalau kita nguap adabnya tutup. Pertama sih kalau kita bisa sebisa mungkin kita tahan, jangan sampai nguap. Kalau enggak bisa kalian harus nguap, tutup. Dan jangan bersuara wah gitu. Syaitan ketawa kalau kayak gitu. Ya itu termasuk yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan nguap enggak usah baca alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Orang kita bertahak alhamdulillah. Alhamdulillah betul masuk angin gitu. Iya, Pak. Enggak benar, itu udah dibantah. Ustaz Hakim kan nulis buku tuh kan tentang jin. Itu bantah buku yang ditulis oleh Daud apa itu berdialog dengan jin muslim. Ustaz Hakim tuh buat kitab yang tentang jin itu buat bantahan itu. Buat bantahan itu. Ada ya terakhir ya. Iya Pak, silakan. Apa Pak? Iya, itu termasuk gangguan syaitan. Di antara tujuan dan kita nggak bahas ini belum semua. Di antara yang diinginkan oleh syaitan membuat kita jadi sedih. Liyahzunal ladzina amanu. Di antara tujuan syaitan untuk membuat sedih orang-orang yang beriman. Jadi pesimis dalam hidup. Lihat Rasulullah SAW gak pernah ngajarin umatnya untuk pesimis. Dalam keadaan yang sangat genting sekalipun, Nabi senantiasa membuka apa namanya, memperlihatkan peluang, memperlihatkan sikap optimis. Ya, Rasulullah bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wala ta'jas, wasta'in billah wala ta'jas. Bersungguh-sungguhlah dalam hal yang bermanfaat bagi kalian, minta tolong kepada Allah dan jangan pernah lemah. Rasulullah SAW ketika perang Khandaq, gali parit, kaum musyrikin 10.000 orang, kaum muslimin cuma 2 atau 3 ribu orang yang siap perang, sisanya anak-anak dikepung kota Madinah. Tapi dalam keadaan seperti itu Rasulullah SAW ketika gali, Nabi diperlihatkan bahwasanya umatnya ini akan menguasai Persia, umatnya ini akan menguasai Romawi, umatnya ini akan mendapatkan ini dan itu berupa kemenangan. Lihat, dalam keadaan yang sangat genting seperti itu, tarbiyah, tarbawiyah, pendidikan yang Rasulullah SAW, yang Allah SWT tunjukkan kepada Rasulullah, kepada para sahabat, ya ini senantiasa memberikan sesuatu yang sifatnya optimis, bukan pesimis. Tapi bukan berarti kita tidak penuh perhitungan, tetap ada perhitungan, ya. Tapi sikap untuk pesimis dan sedih itu termasuk tipu daya syaitan, was-was masuk bagian dalam Allah alam. Oke, ini saja yang kita bisa bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita bisa melanjutkan di kesempatan yang akan datang yang Allah mudahkan bagi kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.